إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masuk bab 38 itu. Bab qaulillahi ta'ala alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-tagut wa qad umiru ay yakfuru bih yuridu asy-syaitanu ay yudillahum dalalan ba'ida. Perhatikan di ayat ini. Ini ayat yang agung ini. Allah berfirman, alam tara ilal ladina yaz'umun. Perhatikan di situ, lihat langsung ke syarah. Alam tara itu istifham huna ingkari, pertanyaan di sini pengingkaran. Wal khitab lin nabi, yang diajak bicara dalam ayat ini adalah nabi. Maka makna alam tara, apakah wahai nabi engkau tidak melihat, ilal ladina yaz'umun, kepada orang-orang yang yaz'umun, yat ay yadda'un, yang mengklaim. Mengklaim apa? Yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Yaz'umun, ya, da'wahum fiha kadibun. Ya, yang mengklaim, mereka mengklaim tentang sebuah dakwaan, klaiman. Ya, bahwa mereka beriman. Hum fiha kadibun. Padahal dalam klaim tersebut mereka dusta. Mengklaim apa mereka? Bahwasanya mereka beriman. Bima unzila ilaik. Terhadap apa yang diturunkan pada engkau. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelum engkau. Lihat di sini maknanya ay al-Qur'an wal kutub, ay al-Qur'ani wal kutubil lati qablahu. Yang mereka mengklaim beriman kepada apa yang diturunkan pada engkau ya wahai Nabi, itu al-Qur'an, dan apa yang diturunkan sebelum engkau itu al-kutub, kitab-kitab allati qablah. Kitab-kitab sebelum Qur'an, yaitu Taurat, Injil, ya. Naam. Ternyata mereka mengklaim beriman pada Quran, mengklaim beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ternyata yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka malah ingin berhukum kepada tagut. Ayya'diluna an kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ila ghairiha. Ila ghairihima. Yaitu mereka ya'dilun, mereka berpaling dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi kepada selainnya. Mereka malah berpaling ke hukum-hukum selainnya. Syekh Shalih Al-Fauzan di Syarah Fadlul Islam menerangkan, baru ingin yuridun, baru ingin aja, baru ingin berhukum dengan tagut aja, maka sudah ada ancaman. Ah, ancamannya berat ini. Ya, waqad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk mengkufuri tagut. Kufur kepada tagut, fa mayakfur bi tagut wa yu'min billah, siapa yang kufur pada tagut? Waqad umiru fil qur'ani wa ma qablahu minal kutubi ayyakfuru bit taguti. Padahal mereka telah diperintahkan di Al-Qur'an dan sebelumnya dari kitab-kitab sebelumnya agar mereka kufur kepada tagut. Harusnya mereka kufur kepada tagut. Ya, malah berhukum kepada tagut. Yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Namun setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Maknanya apa? Ay yuridu syaitanu ayyuzayyina lahum at-tahakuma ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu setan ingin ayuzayyina, memperindah, memperbagus bagi mereka at-tahakum, berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Setan mengatakan, kalau berhukum dengan Quran dan Sunnah nanti bahaya, umat terpecah belah, nanti yang Kristen kabur, nanti begini begitu. Kalau berhukum dengan undang-undang Belanda, Perancis, Amerika, nanti tenang, bersatu, legowo semuanya. Nah, padahal ini tipuan setan. Liyub'idahum anil haq, untuk menjauhkan mereka dari kebenaran. Barakallahu fikum. Perhatikan ya, para ulama telah menyatakan bahwa hukum selain Allah lebih baik pada hukum Allah, kafir. menyatakan hukum Allah enggak adil, enggak cocok untuk tempat ini, zaman ini, maka dia ijma' ulama kafir. Enggak ada yang mengingkari. Menyatakan hukum selain Allah dengan hukum Allah sama baiknya, kafir. Menyatakan boleh-boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah, walaupun hukum Allah yang lebih baik, kafir. Ya, ini enggak main-main dalam hal ini. Tabarakallahu fikum. Syarhul ijmali, penjelasan global dari ayat ini, yungkirullahu fi hadil ayati, Allah mengingkari di ayat ini. Ala ulaikal munafikin, mengingkari mereka itu kaum munafik. Alladzina yadda'un al-imana bima unzila ala rasul, yang mereka yadda'un, mengklaim, mengaku-ngaku mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan pada Rasul. Summahum yukadzibuna anfusahum, namun mereka mendustakan diri mereka sendiri. Ketika mereka bertikai, berselisih, mereka tidak mau berhukum kepada Quran. Ya, bahkan dia maunya berhukum kepada pendeta Yahudi. Ya, enggak mau. Fayatarafa'una fi niza'atihim ila hukmillah, ila ghairi hukmillahi wa rasulih. Maka mereka saling menyerahkan, saling mengangkat dalam persengketaan mereka kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Wadhalika munafin limad da'auhu minal iman, yang ini justru munafin, menafikan dari klaim-klaim mereka tadi, dari apa yang mereka klaim, mereka aku berupa keimanan, keimanan yang mereka klaim. Ya, ingat Zulkhuwaisirah, dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia mengatakan hukum Nabi enggak abil, enggak adil. Dia katakan i'dil ya Muhammadu fa innaka la ta'dilu, berbuat adillah wahai Muhammad, kamu enggak adil. Maka kafirlah dia. Sehingga Umar bin Khattab ingin membunuhnya. Ya. Barakallahu fikum. Maka mengatakan hukum Allah, hukum Islam enggak adil, syariat Islam enggak adil, kekufuran yang nyata. Dan setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ini kata para ulama, Syekh Al-Qurawi menyatakan di sini, Syekh bin Bas mengatakan di Subuh Salam, itu adalah tagut. Togut. Kenapa mesti alergi terhadap togut? Tabarakallahu fikum. Waqad umiru fima unzila ibi ayyakfuru bihukmi kulli man siwallahi wa rasulih. Padahal mereka telah diperintahkan dalam setiap kitab-kitab yang diturunkan, mau Al-Quran maupun sebelumnya, agar mereka kufur, mengingkari terhadap hukum selain Allah dan Rasulnya. Ya, lakinna syaitana la'anahullah, namun setan yang Allah melaknatnya, yuzayyinu lahum al-udula an syariatillahi ila wara'il makhlukin, namun setan memperindah mereka agar mereka berpaling, beralih dari syariat Allah ke belakang, ke ila ara'il makhlukin, ke pendapat-pendapat makhluk. Ya, dikatakan kepada mereka oleh setan, negeri kamu, daerah kamu ini, masa ini enggak cocok berhukum dengan Al-Qur'an. Enggak cocok berhukum dengan syariat. Maka ini kekufuran. Ya. Jadi yang menyatakan selain hukum Allah itu lebih baik, ijma' ulama kufur akbar, atau sama baiknya kufur akbar. Ya, ini gak main-main. Jangan dibawa kepada oh ini manhaj haroki, bukan, ini ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh telah berbicara panjang lebar mengenai hal ini di Tahkimul Qawanin. Syekh bin Bas di Subuhul Salam menjelaskan hal ini juga. Ya, di pembatal keislaman keempat. Ya, yang menyatakan hukum Allah, hukum syariat Islam enggak cocok zaman sekarang, saat tempat kita, kufur dia. Setan memperindah mereka dengan mengatakan kalau selain hukum Allah ini lebih layak untuk diterapkan saat ini. Ya. Dibilang lebih layak, berarti ada afdol. Ya. Begitu. Allah musta'an. Ya, Syekh bin Bas hanya tidak mengkafirkan akbar tapi kufur asghar, orang yang berpendapat ketika dia berhukum dengan hukum Allah, misal dia berhukum dengan hukum Belanda, dia mengatakan hukum Belanda jelek, hukum Allah baik, namun ya saya salah Ini karena riswah, karena faktor politik. Ini dia Togut Asgor. Walaupun Syekh Shalih Al-Syekh disyarah ya, usul salasah, sebagaimana beliau mengikuti ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim, kalau dominan selain hukum Allah, itu kufur akbar juga. Menandakan dia ridho dengan selain hukum Allah. Kan dia kapan enggak kufur kalau dia benci. Ya. Nah, adapun kufrun duna kufrin dari tafsiran Ibnu Abbas mengenai ayat waman lam yahkum bi ghairi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun, mereka itu kafir yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ya kata Syekh Gunaiman itu pada kasuistik. Maksudnya apa? Dia berhukum dengan hukum Allah kayak Saudi Arabia. Pada kasus tertentu dia enggak berhukum dengan hukum Allah. Ini yang kufrun duna kufrin. Nah, ini kata Syekh Abdullah Al-Gunaiman di ceramah beliau di YouTube. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk terjemahin itu nanti. Insyaallah. Mana lagi tadi? Likai yajurruhum ilal batil. Likai yajurruhum ilal batili. Supaya setan menyeret mereka kepada kebatilan. Wa yubidahum, dan menjauhkan mereka dari kebenaran. Fayakhdhulahum. Sehingga setan menelantarkan mereka. Wa kana syaitanu lil insani khazula, dan setan tidak akan menolong manusia. Ya. Ini bab ini ada kaitannya dengan bab berikutnya nanti, bab 39. Masalah berhukum. Ya. Hukum milik Allah. Ya, inil hukmu illa lillah. Berarti ini bagian dari tauhid rububiyah. Berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah, berarti bagian dari tauhid uluhiyah. Makanya tauhid yang dikatakan yang keempat, tauhid hakimiyah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena berhukum dengan hukum Allah sudah masuk di tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah karena hukum milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum, melainkan semua hukum ini milik Allah. Nah, berhukum dengan hukum Allah bagian dari tauhid uluhiyah. Berarti enggak perlu lagi dibagi yang keempat, tauhid hakimiyah. Lagi pula orang-orang yang gemar mengatakan tauhid ada empat, tauhid hakimiyah, mereka ini hanya menilai kesyirikan dari syirik dustur aja, undang-undang aja. Undang-undang wad'iyah, buatan manusia aja. Sementara syirik kubur mereka nafikan. Padahal semuanya adalah kesyirikan. Berhukum dengan selain hukum Allah, semuanya adalah kesyirikan, maka diingkari semuanya. Ya, diingkari semuanya. Namun perhatikan, ketika kita mengatakan kekufuran ini ada pada orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu tidaklah mengharuskan kita berontak. Ya, karena berontak itu harus terpenuhi syarat-syarat yang kuat dan ketat. Salah satunya apa? Tidak boleh menimbulkan mafsadat yang lebih besar, yang lebih berat daripada mafsadat tetap bertahan di bawah kepemimpinan dia yang berhukum dengan selain hukum Allah. Misal, Salafi yang ada di Inggris. Siapa pemimpin Inggris? Raja Charles. Ya. Atau sebelumnya Elizabeth dengan segala perdana menterinya. Hukumnya jelas hukum setan. Hukum setan itu semua, hukum iblis, hukum setan itu. Nah, Salafi di situ di bawah komando pemimpin Ratu Elizabeth, Raja Charles. Mafsadat bukan? Mudorot enggak? Mudorot. Ya. Mudorot. Tapi kalau ketika mereka berontak, mudorotnya lebih besar enggak? Lebih besar. Maka enggak boleh. Jadi hati-hati kalau ada yang ngajak lawan, berontak dengan ini, pemerintah enggak berhukum dengan hukum Allah. Itu dua aja kemungkinan. Apakah orang yang gulu, satu lagi intel. Udah itu aja. Ya. Kan mesti ada kasus terorisme. Biar tahun depan ada dana lagi. 40 triliun setahun. Anggaran pemberantasan terorisme. Ya. Kalau enggak ada kasus terorisme, selesai. Bubar itu semua. Densus, Densus, BNPT. Hah? Ada. Maka hati-hati kalau ada yang ngajak-ngajak kayak gitu. Kedua aja kemungkinan, orang ekstrim atau intel. Udah itu aja. Orang ekstrim yang bodoh, semangatnya ya, mengalahkan ilmunya. Ilmunya berarti gak ada, cuman modal semangat doang. Ya. Taib. Al-fawaidu, beberapa faedah. Al-awwal yang pertama, annal kutubas samawiyata munazzalatun ghairu makhluk. Ghairu makhlukatin. Bahwa kitab-kitab yang diturunkan Quran, Sunnah, Quran, Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan oleh Allah, bukan makhluk semuanya. Ini jelas ya, pada kajian kita sebelumnya syarah Al-Wasithiyah, ya, bahwa Quran bukan makhluk. Ya. Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah kan sifat Allah. Nah, sifat Allah bukan kalam, bukan makhluk. Para ulama punya kaidah al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Berkomentar, berbicara tentang sifat adalah cabang dari zat. Kalau sifat Allah bukan makhluk, sebagaimana zat Allah bukan makhluk. Ya. Nabi mengajarkan kita doa kalau kita singgah di suatu tempat, apa, biar enggak dimudaratkan. Ya. Man nazala fil manzilah, siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah. Ya. Dari keburukan makhluk yang diciptakan. Maka dia tidak akan dimudaratkan oleh apapun sampai dia beralih dari tempat tersebut. Tapi dia balik pindah lagi. Nah, kata Imam Ahmad, Imam Ahmad berhujah dengan hadis ini bahwasanya kalamullah bukan makhluk. Karena kalau kalamullah makhluk, berarti Nabi mengajarkan kesyirikan. Kita meminta perlindungan kepada makhluk. Paham enggak di sini? Ya. Baik. Mana lagi tadi? Asani yang kedua, tahrimul tahakumi, tahrimut tahakumi ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Haramnya berhukum kepada selain Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ahlus sunnati wal jamaah mendakwahkan demikian. Tapi sekarang kalau kita mengatakan berhukum dan sukun Allah haram, langsung ada yang kepanasan. Langsung dituduh haroki. Loh, gimana sih? Haroki itu kalau ngajak berontak. Itu pun gak semua yang ngajak berontak haroki. Ya. Walaupun kita mengingkari. Syekh Saleh al-Syekh punya fatwa mengenai ini. Ketika pemerintah Aljazair yang berhukum dengan hukum sekuler Perancis, ya, itu diberontaki oleh orang-orang yang bersemangat di sana. Salah mereka yang bersemangat di sana. Syekh Saleh al-Syekh ditanya, apakah mereka khawarij yang berontak? Kata Syekh Saleh al-Syekh, bukan. Mereka itu pemerintah Aljazair, bukan pemerintah Islam. Ya, nah, membangkang kepada pemimpin kaum muslimin, ya, yang dia jalani di atas kitabullah, baru itu khawarij. Itu yang kata Nabi, isma'u wati'u, tetap dengar dan taat. Walaupun ya, kalian dipimpin oleh Abdun Habasyun. Ya. Pemimpinnya dari kalangan budak. Padahal budak enggak boleh jadi pemimpin, tapi kalaupun budak sekalipun, nah, enggak boleh berontak. Habasyi dia. Bukan orang Arab, bukan orang Quraisy. Ya. Nah, dalam Sahih Bukhari ada lanjutannya. Sahih Muslim juga ada lanjutannya. Ini disyarah oleh Imam Nawawi, disyarah oleh ya Ibnu Hajar di Fathul Bari dalam 3 hadis. Disyarah oleh Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aqamu kitaballah." Dalam riwayat yang lain, "Ma aqamu ad-dina." Selama mereka menegakkan kitabullah. Kata Badruddin Al-Aini di Umdatul Qari, "Ai muddata iqamatihim ad-dina," selama mereka menegakkan agama. Kalau mereka enggak menegakkan agama, fala tasma'u wa la tuti'u. Jangan kalian dengar mereka, taati mereka. Jangan kalian taat. Nah, berarti enggak ditaati gimana dong? Hancur dong sistem. Boleh ditaati pada kemaslahatan umum, lampu merah, lampu hijau, lalu lintas. Ya, aturan-aturan yang masyarakat, yang kemaslahatan umum itu ditaati. Ditaatinya karena kemaslahatan, bukan karena di ulil amri. Ya. Ulil amri itu kata para ulama diantaranya Asy-Syaukani di Fathul Qadir, ialah hum qudatun wasalatin. Ya, para pemimpin, para hakim, para umara yang lahum wilayatun syar'iyyatun la wilayatun tagutiyyatun. Yang memiliki kekuasaan syar'i bukan kekuasaan tagut. Ya. Taib, kita sering bicara masalah ini ya. Namun kalau kita bicara masalah ini dianggap haroki. Apaan yang haroki? Berarti ulama semua itu haroki itu. Nabi haroki berarti. Nabi yang bilang ma'akamu kitabullah. Ya. Taib barakallahu fikum. Na'udzubillah. Ya. Lanjut lagi. As-salis yang ketiga, at-tahakumu. Ini karena dibangun di atas apa tadi? Gulu kepada pemimpin. Ya, enggak boleh begitu. Al-wala' wal-baranya kepada pemimpin, enggak bisa. Ya. Ulul amri itu kata Ibnu Abbas dikutip oleh Ibnu Tafsir, Ibnu Katsir, dan ini mazhabnya Ibnu Katsir, ulul amri adalah ulama, fuqaha, bukan umara. Nah, ada ulama yang mengatakan ulul amri adalah umara, tapi yang berhukum dengan kitab Allah. Nah, ya, Syekh Utsman di Fathul Hamid mengatakan kalau ternyata umaroknya enggak berhukum dengan hukum Allah, balikin lagi makna ulul amri ke makna ulama. Kalau ditanya berarti ulul amrinya siapa? Lah, dia baca punya tafsir Ibnu Katsir di rumahnya, terjemahan, tapi enggak dia baca. Baca itu tafsir Ibnu Katsir. Siapa itu ulul amri? Ulama. Nah, ulama. Ya, barakallahu fikum. As-salis yang ketiga, at-tahakumu ila ghairi, ini benar ya? At-tahakumu ila ghairi syar'illahi min alamatin nifaqi al-i'tiqadi. Na'udzubillah. Berhukum kepada selain hukum Allah, berhukum pada selain syariat Allah, itu diantara tanda kemunafikan. I'tiqad, bukan nifak amali, tapi nifak i'tiqadi. Bahaya itu. Kalau nifak amali, ada yang kufur akbar, ada yang enggak. Yang enggak itu yang kata Nabi, alamatun nifak itu salah. Tanda munafik itu ada tiga. Ya, idha hadasa kadzaba. Kalau dia bicara, dia dusta. Wa idha tu'mina khana. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Ya. Wa idha khasama fajara. Kalau dia bertikai, dia curang. Itu nifak amali. Karena enggak semua orang yang dusta, munafik. Ya. Tapi ada juga nifak amali yang murtad, yang kufur. Nah, ada juga nifak i'tiqadi. Wah, ini bahaya ini. Kemunafikannya itu. Taib, Ar-Rabi yang keempat. Man hakama bighairi ma anzalallah fahuwa taghutun. Nah, lihat. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia taghut. Terserah mau dia taghut asghar atau taghut akbar. Tapi kalau kita bilang, yang tidak berhukum dengan hukum Allah taghut, ada yang meradang. Ini karena gulu kepada dalam ketaatan pada pemimpin. Pemimpinnya siapa? Ya. Nah, ini kata para ulama memang demikian. Al-Murji'ah hum ala dinil muluk. Mereka itu berada di atas agamanya para raja, penguasa. Ya, Ibnu Taimiyah sering mengatakan juga itu. Bahwasanya thariqah Murji'ah itu mereka itu yasluku maslakat ta'atul umara mutlaqan. Mereka menempuh jalan ketaatan kepada penguasa secara mutlak, wa in lam yakunu abraran. Walaupun penguasa itu bukan orang-orang yang baik, orang-orang zalim. Ya. Dan yang mereka ini, yang nanti semua pemimpin salah, dia benar-benarin. Ini yang kata Nabi SAW, mereka gak bisa masuk telaga haud. Saya kunu ba'di, akan nanti ada setelahku. Ya, orang-orang yang mereka ini. Dakhulu alal hukam, mereka masuk ke hukam. Ya. Mereka yusaddiqun, membenarkan kebohongan, kezaliman, kedustaan si hukam ini, penguasa ini. Maka kata Nabi, falastu minhum walaysu minni, aku bukan bagian dari mereka, mereka bukan bagian dari aku. Ya, mereka enggak bisa masuk telagaku, enggak bisa masuk haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala. Ya, iya dan billah. Baik. Wa yadkhulu fi dhalika jami'ul qawanini alwad'iyyati. Yang termasuk di sini selain hukum Allah adalah seluruh undang-undang wad'iyah. Undang-undang buatan manusia. UUD 45 ke. UUD Perancis. UUD Perancis ya. Undang-undang dasar Perancis Amerika. Naam, na'udzubillah. Al-Khamis yang kelima. Anna sababa wuku'il muslimina al-yawma fil masyakili wal mihani huwa i'raduhum an syar'illah. Sahih ini. Bahwa sebab terjatuhnya kaum muslimin hari ini ke dalam berbagai muskilah, problematika kehidupan ini, walmihan, berbagai macam ujian-ujian kehidupan, adalah apa? Wa i'raduhum, karena berpalingnya mereka dari syariat Allah. Berpaling. Ya. As-sadis yang keenam, tahrimu faslidin anis siyasah. Haramnya memisahkan agama dengan politik. Nah, ini kerjanya orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler yang menyatakan agama harus dipisah dari negara, ini kekufuran. Gak boleh. Gak ada yang terpisah dari sendi-sendi kehidupan kita, apapun, sosial, budaya, politik, semua mesti ada kaitannya dengan agama. Apakah hukum, ada hukumnya di situ? Haram, halal, mubah. Ya. Ada hukum semua di situ. Gak bisa. Mau ngapain kita? Semua. Maka orang-orang sekuler yang mengatakan, dia jangan-jangan bawa agama lah. Gitu. Itu enggak bisa. Dan yang namanya Almania, paham sekularisme, kata para ulama, itu kekufuran. Bukan sekedar kesesatan, kekufuran. Ini fatwa ulama semua ini, kayak begini. Taib, munasabatul ayat ilil bab, apa sih korelasi ayat ini dengan bab? Haitsu dallatil ayatu ala takdzibi man idda'a al-imana bima anzalallahu summa tahakama ila ghairi. Ayat ini ya mendustakan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Kemudian dia malah berhukum kepada selainnya. Ini baru ingin aja udah didustakan. Yuridu ayataha kamu ila taugut. Baru ingin dong tuh. Baru ingin berhukum dengan hukum taugut. Taib. Munasabatul ayah li tauhid. Apa korelasi ayat ini dengan tauhid? Jelas ya. Haitsu angkaratil ayat tuh dimana ayat ini mengingkari ala man lam yakum bilazimi syahadati ala ilallah. Ya, mengingkari orang-orang yang tidak menjalankan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Yaitu apa? Wahwal imanu bihukmillah, bihukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, al-muqtadi al-amal bisyariatihi. Yaitu berhukum dengan, beriman dengan hukum Rasulullah SAW, yang mengharuskan untuk mengamalkan syariatnya. Ya. Nah itu di pembatal keislaman keempat itu. Ya. Kalau mengatakan ada sesuatu yang lebih, ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka batal Islamnya. Ya, itu pengikutnya Dzul Khuwaisirah, mbahnya Khawarij, yang mengatakan i'dil ya Muhammadu fa innaka la ta'dilu. Berbuat adillah wahai Muhammad, engkau tidak adil. Ya, itu ya. Jangan cuma kisah Dzul Khuwaisirah diangkat jadi kisah Khawarij-Khawarij terus. Ada ibrahnya, diambil ibrahnya oleh Syekh bin Baz di Subul Salam. Yang mengatakan hukum Nabi gak adil, maka kafir. Gitu. Kok kafir dia? Iya, Umar bin Khattab mau bunuh dia, mau halalin darahnya. Nah, berarti dikafirkan. Masa gak dikafirin? Emangnya Umar Khawarij sama. Nah. Ya, karena ciri khas Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ayat kedua. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki bumi tersebut. Berdoalah kepada Allah dengan penuh harap, dengan penuh ketakutan dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi kalangan orang-orang yang berbuat ihsan. Syarhul kalimati, penjelasan kalimat. Wala tubsidu fil ard, ay la tubsidu al arda fasadan hissiyan. Jangan merusak bumi dengan kerusakan hissiyan. Secara hissi, materi, fisik bumi itu enggak boleh dirusak. Ya, bitaqti'i asjariha, dengan ditebang pohon-pohonnya. Watakhribi diyariha, dan dihancurkan, dirusak ya diarnya, alamnya ya, apa tempat pohon itu berarti ekosistemnya ya. Wala tufsidu fiha fasadan ma'nawiyan, dan juga janganlah kalian merusak di bumi ini dengan kerusakan secara maknawi, yaitu dengan apa? Binasyril kufri wal ma'asi, dengan menyebarkan kekufuran dan maksiat. Apa ada hubungannya dengan bab ini? Ada. Berhukum dengan selain hukum Allah itu berarti merusak bumi. Ya. Ba'da islahiha ay ba'dam aslahallahu bi irsali rusul. Setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah dengan diutusnya para rasul, wa inzalil kutub wa taqrir syara'i'. Ya. Dan diturunkan kitab-kitab serta ditetapkannya berbagai syariat. Ya. Berdoalah pada Allah dengan khaufan, ay al-khauf wa al-inzi'aju min syarrin la yu'manu wuku'uhu. Ya. Khauf itu adalah inzi'aj, itu qalaq maknanya. Itu apa namanya? Cemas. gelisah cemas dari keburukan, ya, yang tidak merasa aman di situ, ya, terjadinya tersebut. Wa tama'an, tama' huwa at-tawaqqu'u husulil umuri al-mahbubati. Berharap terjadinya, terwujudnya berbagai perkara yang disukai. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang berbuat ihsan. Bi ayyi naw'in min anwa'il ihsan. Dengan segala jenis dari berbagai jenis kebaikan. Nah, rahmat Allah dekat dengan orang-orang berbuat ihsan. Ya, imma bil jah, apakah berbuat kebaikannya tersebut dengan kedudukan, au bil mal, atau dengan harta, au bil yadi, atau dengan tangan. Asyarrul ijmali, penjelasan ayat ini secara global, ja'a al-islamu bi islahil biladi wal ibadi. Islam hadir untuk memperbaiki negeri dan masyarakat di situ. Lidha, oleh karena itu, fa innallaha subhanah naha fi hadil ayati an ifsadil ardi wa takhribiha. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala naha, melarang di ayat ini dia berbuat kerusakan di bumi dan menghancurkannya. Bi ayyi naw'in min anwa'it takhribi, dengan segala jenis penghancuran. Ya. Hissian, apakah secara menghancurkan secara hissi, ya, yaitu menghancurkan bentuk fisik dari bumi, au ma'nawiyan, atau ma'nawi, menyebarkan kesesatan, berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Ba'dama aslahahallahu bi'irsali rusul wa inzalil kutubi. Setelah Allah perbaiki bumi ini dengan diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab, allati tusyi'u bita'alimi al-qayyimati wa irsyadati samiyati. Ya. Yang ini semua, yang apa namanya, diturunkannya kitab, diutusnya rasul itu memancarkan, ya, bita'alim, dengan apa namanya, pengajaran-pengajaran yang qayyimah, yang berharga. Ya, dan irsyadat, dan bimbingan-bimbingan yang mulia, yang samiyah. Summa amara ibadahu, kemudian Allah memerintahkan pada para hambanya, bitawajjuhi ilaihi bidu'ai, untuk menghadapkan diri mereka kepada Allah, kepadanya dengan berdoa. Mashuban bil khaufi, ya, yang doa tersebut disertai dengan rasa takut, min iqabihi, dari hukuman Allah. Ya. Wabittama'i bifadlihi, dan juga dengan ada rasa harapan akan karunia-Nya. Wa karamihi, dan kemuliaan-Nya. Wa hatta la yaqnata ad-da'i minal ijabati, sehingga si da'i, orang yang berdoa tadi, tidak putus asa dari ijabah, dari dikabulkannya doa. Wa akhbara subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, anna rahmatahu qaribun minal muhsinin, bahwa rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Bi ayyi naw'in min anwa'il ihsani, dengan segala jenis-jenis perbuatan ihsan, kebaikan. Paham sini, ya? Al-fawaidu, beberapa faedah. An-nahyu 'anil ifsadi fil ard 'ala kulli 'ala ayyi wajhin kana. Larangan berbuat kerusakan di bumi dalam bentuk apapun. Ya, merusak. Merusak fisik bumi, buang sampah sembarangan termasuk itu. Ya. Hah? Nebang pohon, buang sampah sembarangan. Nebang pohon kalau memang mengganggu jalan, bagus. Ya. Nebang pohon buat bisnis, hutan dibabat. Ya. Buang sampah sembarangan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang paling terdepan dalam disiplin kayak begini. Ya. Rumah-rumah Ahlus Sunnah itu rumahnya rapi. Dia enggak buang sampah sembarangan. Saya kadang heran sama ikhwan, naik mobil, naik motor, makan apa, buang jalan gitu. Itu kayak enggak punya aturan itu. Kadang-kadang pengen kita kejar tuh, ambil sampahnya, kejar dia. Cuman nanti, ya kalau ada waktu sih, cuman kita juga buru-buru. Itu kemana pikiran itu coba itu? Anabah tuh. Berjalan gitu ya, kebersihan sebagai dari iman. Nah, berarti nggak ada iman ya dong, walaupun tuh hadisnya keliru ya. Ya. Yang benar nadzafah itu syatrul iman. At-taharah itu syatrul iman. Taharah itu. Ya. Bagian dari iman, bukan an-nadzafah. Tapi betul maknanya, tapi tidak dikatakan bagian dari iman, tapi benar. Ya. Nah, kan iman itu salah satu cabang keimanan itu apa? Itu kata Nabi SAW, ya, la ilallah adal a'laha. Ya. Kemudian yang adanaha apa? Imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Adha itu apa aja? Paku, pohon, batu, kayu yang menghalangi, merusak jalan. Nah, ini termasuk ini. Ya. Parkir sembarangan, jalan tutup, buang sampah. Nah, iman aja menyingkirkan gangguan dari jalan, dia malah ngasih gangguan ke jalan. Itu gimana tuh coba? Allah musta'an. Ya. Maka untuk hal seperti ini kita terdepan dalam disiplin. Kalau di iuran warga jangan sampai telat bayar sampah. Ya, kalau enggak ada uzur. Jangan malah enggak mau bayar, ntar saya buangnya di luar, buangnya di mana? Di jalan-jalan. Akhirnya jalan-jalan banyak tong sampah jadi-jadian itu. Jadi markas sampah padahal enggak ada itu. Ya. Di kebun-kebun kosong, jadi tempat sampah. Kan zalim itu. Ya. Taib asani yang kedua. Kullu salahin fil ardi fasababuhu ta'atullahi wa rasulih. Semua kebaikan di muka bumi itu sebabnya adalah ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Asalis yang ketiga, al-i'rad an syar'illahi sababun li jami'i syurur wa waqi'ul muslimin yashhadu lidzalika. Ya, lihat di sini. Berpaling dari syariat Allah sebab segala keburukan. Tadi di faedah sebelumnya juga Syekh telah menjelaskan. Berhukum dengan selain hukum Allah itu sebab segala problematika kaum muslimin, ujian-ujian yang menimpa kaum muslimin. Berpaling dari selain hukum Allah. Ya. Dan yang menjerumuskan kaum muslimin. Ya. Dan terjadi saat ini pada kaum muslimin. Realita kaum muslimin yashhadu dzalik. Ya. Menjadi bukti akan hal ini. Ya. Menjadi bukti bahwasanya kaum muslimin ditimpa berbagai problematika karena berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Arabi yang keempat. Yasiru al-muslimu ila Allahi bainal khawfi wa raja'i. Seorang muslim berjalan dia menuju Allah dalam ibadahnya, dalam kehidupannya, di antara khawf dan raja', takut dan harap. Yang takut dan harap ini bagai dua kepakan sayap seekor burung. Bagi seorang muslim. Gak boleh gak, mesti ada dua. Gak boleh salah satunya aja. Dia takut kepada Allah seraya diberharap rahmat Allah. Ya. Al-Khamis yang kelima, isbatu sifati rahmati Allah ala wajhin yaliku bijalalih. Ditetapkannya sifat rahmat bagi Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah. Dimana selain ahlus sunnati wal jamaah, semisal kalangan asyairah maturidiyah mengingkari sifat rahmat ini. Mereka mengembalikan pada sifat irodah. Munasabatul ayati lil bab, apa korelasi ayat ini dengan bab? Haitsu nahatil ayatu anil ifsadi fil ard, di mana ayat ini melarang untuk berbuat kerusakan di bumi. Wa minal ifsadi fil ard at-tahakum ila ghairillahi wa rasulih. Di antara berbuat kerusakan di bumi adalah berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Munasabatul ayat li tauhid, apa korelasi ayat ini dengan tauhid? Haitsu tadammanat al-ayatu an-nahya, di mana ayat ini mengandung larangan anit tahakumi ila ghairillahi wa rasulih, dari berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Li'anna dzalika munafin li syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena yang demikian itu menafikan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dinafikan. Ya, karena berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah. Hukum adalah milik Allah. Berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah. Maka cacat la ilallahnya. Muhammad dan Rasulullah salah satu, ya. Syahadat Muhammad dan Rasulullah konsekuensinya adalah mengikuti perintah Nabi. Ya, itu kata para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di usul salah siapa makna Muhammad Rasulullah, ya. Imtithalu fi ma amar. Ya. Melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Ya, tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang Nabi larang dan cegah. Ya, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, dan berhukum dengan hukum Nabi adalah kewajiban dari konsekuensi syahadat Muhammad dan Rasulullah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya. Baik. Ayat ketiga. Cepat tuh kan, biar cepat aja kita bacanya. Ayat ketiga aja tuh. Ini absen sekali, langsung kehilangan satu bab itu. Pak Arifin kemarin absen. Ada. Oh ya, kalau absen kemarin hadir berarti dapat satu bab tuh kemarin. Satu bab kemarin tuh kan. Ya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ini sama maknanya dengan ayat tadi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan pada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Lihat di situ langsung di syarhul kalimat. La tufsidu fil ard, haqiqatul ifsad, hakikat kerusakan, tarkul istiqomah ila diddiha, meninggalkan keistiqomahan menuju selainnya. Ya. Kebalikannya, wal muradu huna la tufsidu fil ardi bil ma'asi, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai maksiat, di antaranya berhukum dengan selain hukum Allah. Itu maksiat besar. Ya. Qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslimun, kami cuma melakukan islah, perbaikan. Ai innahum yuriduna bi nifaqihim at-tawfiqa bainal muslimina wa ahli kitab. Ya, mereka menginginkan dengan kemunafikan mereka, mereka inginkan adanya taufik, ya, adanya pertemuan, adanya ini apa namanya? Enggak damailah antara kaum muslimin dengan ahli kitab waktu itu di Madinah. Ya, di Madinah masih berkocol ahli kitab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, munafik ceritanya mau kayak begitu. Ini sama nih. Kayak founder-founder negeri kita ini, ketika ya para ulama mengajukan piagam Jakarta itu agar kaum muslimin dibebaskan bersyariat dengan syariat Islam, founder-founder ini mengatakan, oh nanti orang-orang Kristen yang ada di timur lari, gak mau gabung, udah tengah-tengah ada undang-undang Hollandia aja. Ini kayak munafik ini. Ya. Taib. Ala innahum al-mufsidun, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya mereka adalah mufsidun, para perusak, walakin la yas'urun. Namun mereka tidak menyadari. Ai la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Annal wahya yanzilu 'ala Rasulillah, bahwasanya wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi haqiqati nifaqihim, yang menjelaskan hakikat kemunafikan mereka. Syarhul Ijmali, penjelasan global ayat ini. Yubayyinu sallallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan fi hatainil ayatain, di dua ayat ini, surah Al-Baqarah 100 ayat 10, 11 dan 12 ini, ya, mada ijramil munafikin, bagaimana apa namanya kadar besarnya ijram, ajrama yujrimu ijram masdarnya, kejahatan ke orang-orang munafik. Wa ghabawatihim, dan bagaimana kebodohan mereka. Wa annahu idza tuliba minhum al-kaffu an nashril ma'asi, dan apabila diminta kepada mereka untuk menahan diri, untuk kaf, menahan diri dari menyebarkan kemaksiatan, wa antafriqi kalimatil muslimin, dan dari memecah belah persatuan kaum muslimin, wa tamziqi saffihim, dan merobek-robek barisan mereka, ajabu, mereka malah menjawab, annahum yuriduna bi ilmi bi amalihim hadha tawfiq bainal muslimin wa ahlul kitab. Mereka menjawab bahwasanya yang mereka inginkan dengan perbuatan mereka ini hanyalah at-tawfiq. Ya, hanyalah ingin mempertemukan titik temu antara kaum muslimin dan ahlul kitab. Summa bayyana fil ayati tsaniyah, Kemudian Allah menjelaskan di ayat yang kedua, annahum hum aslul fasadi wal kharabi. Bahwasanya merekalah sumber kerusakan dan kehancuran itu. Wa anna sababa tamadihim, dan bahwasanya sebab tenggelamnya mereka fi ghaibihim, ghaib yaitu di ayat qad tabayyana ar-rusdu minal ghaib gitu. Ghaib itu kesesatan. Dan ya, sebab tenggelamnya mereka dalam kesesatan mereka wa ghururihim, ya. Dan gurur, sikap gurur mereka, mereka tertipu dalam ya kesombongan mereka tadi, huwa adamu ilmihim, yaitu ketiadaan pengetahuan mereka, bi annallaha sayunzilu wahyan ala nabiyyih, bahwa Allah akan menurunkan wahyu kepada nabinya, fayafdahuhum, yang nanti akan membongkar mereka, wayakshifu nifaqahum, dan akan menyingkap, mengkasyaf, menyingkap kemunafikan mereka. Mereka tahu nih, mereka lagi pura-pura, cuma mereka lupa, nanti pasti Allah akan kasih tahu. Gitu. Al-fawaidu. Beberapa faedah dari ayat ini, al-ma'asi sababun li fasadil ard. Maksiat adalah sebab kerusakan di muka bumi. Ya. Taib Ibnu Qayyim di Adawa Dawa punya pembahasan khusus mengenai dampak-dampak dari maksiat. Di antara kemarau. Ya. Di antaranya seretnya hujan. Nah ini disebabkan apa? Maksiat. Asan yang kedua, khatarul munafikin fi diyari muslimin. Bahayanya orang-orang munafik di negeri kaum muslimin. Duri dalam daging. Ya. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ya. Asalis yang ketiga, tahrimul akhdi bi ra'yi al-mu'aridi lis-sunnati. Haramnya mengambil pendapat sendiri, pendapat orang yang ternyata bertentangan kontra dengan sunnah. Ya. Arabi yang keempat, tabrirur tikabil ma'asi min sifatil munafikin. Ya. Melegalkan terjatuhnya ke berbagai kemaksiatan itu diantara sifat-sifat munafik. Maksiat-maksiat dilegal-legalin, dibener-benerin. Itu diantara sifat munafik. Ya. Semisal diharamkannya atau ditutupnya pabrik bir, pabrik ya, miras, diskotik-diskotik beralasan nanti kehilangan pekerjaan banyak orang. Ini munafik tuh yang ngomong. Ya. Emangnya orang-orang yang kalau enggak kerja di pabrik bir, di tempat diskotik, mati dia? Enggak, bisa cari rezeki di tempat yang lain. Ngapain cari rezeki yang haram? Ya. Taib, munasabatul ayataini lit tauhid. Munasabatul ayataini lil bab. Ya, korelasi ayat ini dengan bab. Haitsu nahatil ayatani fil anil ifsadi fil ard. Di mana dua ayat ini melarang berbuat kerusakan di bumi, wa minal ifsadi fil ard at-tahakumu ila ghairi ma anzalallah. Di antara kerusakan di bumi, berbuat kerusakan di bumi berhukum dengan selain hukum apa yang hukum Allah. Ya, sedangkan korelasi dengan tauhid haitsu tadammanatil ayat ayatani annahya anit tahakum ila ghairi ma anzalallah. Di mana ayat ini mencakup dua ayat ini larangan dari berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan. Ini kekufuran, kesyirikan. Dianna dzalika munafin li syahadati alla ilaha. Karena yang demikian menafikan syahadat la ilaha. Kenapa menafikan tadi ya? Karena hukum, berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah. Hukum adalah milik Allah. Cukup kali ya? Nanti ayat berikutnya ya, di terakhirlah insyaallah berapa ayat lagi? Satu. Ya. Dua, satu ayat, berapa hadis? Tiga hadis. Ya insya Allah pekan depan. Ya. Yang mau tanya silakan. Tafadhol, silakan yang mau tanya.